إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كم مسلمين رحمكم الله، perlu kita sadari bahwa nikmat Allah Azza wa Jal yang Dia anugerahkan kepada kita tak terhingga nilainya. Kita diberi panjang umur, sehat wal afiat, dengan rezeki yang cukup, hingga kita dapat memasuki bulan yang amat mulia, bulan Allah, yaitu Rajab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Sahabat Anas radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala: Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab, beliau berdoa, Ya Allah, berkailah untuk kita semuanya pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kita pada bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin wafakakumullah, Syekhul Islam Al-Imam Al-Hifni rahimahullah menjelaskan bahwa maksud Nabi barik lana, berkailah kami, ialah wafiqna lil a'malis salihah, berilah kami taufik, kekuatan, pertolongan untuk amal-amal yang soleh. Ulama rahimahumullah mengatakan syahrul Rajab syahrul zara', wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyiz zara', wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalikaz zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen menuai hasil tanaman itu. Maka dari itu, mari kita agungkan bulan Rajab ini dengan meningkatkan takwallah sebagai ladang amal, dan dengan menaburkan benih-benih ibadah di atasnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga ini. Macam-macam ibadah perlu kita tingkatkan pada bulan mulia ini. Di antaranya dengan memperbanyak solat dan meningkatkan kekhusyuan di dalam solat. Untuk merayakan ulang tahun solat di bulan Rajab ini, sebagai oleh-oleh perjalanan Isra Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bingkisan untuk umatnya ini. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Benar-benar beruntung orang-orang mukmin yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Dan dengan ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah-ibadah yang berkelanjutan pahalanya setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ada tiga macam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir dengan sabdanya, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bila seseorang itu telah mati meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam amal. Satu, sodaqatin jariyah. Sodaqah jariyah, bersodaqah yang pahalanya terus mengalir sampai orang itu sudah ada di alam barzah, tetap mengalir pahalanya. Seperti menyumbang pembangunan masjid dan lembaga-lembaga pendidikan ilmu agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qata libaydiha banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, sekalipun seperti sangkar burung untuk telurnya, maka Allah pasti membangun untuknya istana di surga. Kesempatan masjid kita ini sedang dibangun, maka masjid kita telah beri kesempatan kepada kita untuk menanam investasi benih amal-amal yang tak terputus pahalanya ini dengan menyumbang biaya pembangunan. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain di samping dirinya. Mari kita masukkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren dengan harapan menjadi ulama-ulama yang bermanfaat ilmunya pada orang lain sebagai aset kita. Dan mari kita ramaikan pengajian rutin yang ada di masjid ini seusai maghrib. Mari kita ramaikan dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang melangkahkan kaki menuju jalan menuju talabul ilim, hadir pengajian mengaji, maka Allah mempermudah dia berjalan menuju surga. Dan kelanjutan hadis, malaikat pada membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridho kepada mereka. Dan bahkan seluruh makhluk ini termasuk ikan-ikan di laut memintakan ampun istighfar untuk orang yang mengaji menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Yang ketiga, dari amal yang tidak putus sekalipun orangnya sudah meninggal dunia dari alam barzah, wa waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ulama mengatakan bahwa kita hidup di dunia diberi kesempatan oleh Allah dengan kasih sayangnya untuk memprogram amal, baik dari amal baik, amal soleh dari dua sisi, yaitu amal yang putus dengan putus usianya sebagai investasi jangka pendek, dan amal yang terus berkelanjutan pahalanya terus mengalir sampai kiamat sebagai investasi untuk jangka panjang. Kita setelah meninggal dunia ini, kita tidak tahu apa yang kita hadapi di alam barzah. Untunglah orang yang meninggal amal baiknya tidak putus. Untunglah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dosanya terputus, tidak berkelanjutan dosa. Mari kita tanam amal-amal itu, terutama amal tiga yang berkelanjutan ini, dalam rangka mengagungkan bulan Rajab, bulan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita dapat menuai ampunan, rahmat dan ridha Allah, serta mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya, hingga kita menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi kafa billahi 'alima. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جزء كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين بحب من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود ونصر الكفر المشركين والعنهم لعنا كبيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا أمر الأموات عباد الله إلى أبو العدل والإحسان وإيتاء القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.